Saatnya canggih, Kang. Kang, ada ikan lohan? Ada. Berapa kalau yang ini, Kang, harganya, Kang? Ini mah harganya 3 juta, Kang. Mahal gening. Nah, bisa gitu, Kang. Lauk ini mah, Kang, lamun disimpen akuarium teh di udak-udak kuno lainnya. Nah, bisa gitu, Kang. Sabab dina lohan ieu mah aya tulisan wani udak. Iklan jual rumah di Ical Cepat. Hiji bumi tipe 36, harga namung 10 juta rupiah. Lokasi caket Jalan Setiabudi, Pantos sareng jendelana aya di Majalaya, gentengna aya di Medan, tembok sareng teholna aya di Madiun. Kuncina tinggal nyerat di Samarinda, kamar mandi sareng ruang tamu aya di ujung Berung. Sertifikat di Surakarta, sertifikat hak milik tanpa perantara. Siapa cepat, dia dapat. Dan untuk catatan, tidak menerima SMS, telepon, maupun miss call. Kasah wae nu gaduh minat meser eta bumi. Sumpingan wae SIM kuring di Maroke Irian Jaya. Dun, tempo ye, urang meli ye ye. Alus kan, gantungan kunci. Kela, jangan naon bro, itu bro. Jangan anak saya, lamun anak saya nanya, dijawab ku saya, papa baru pulang sekolah di ITB. Lamun anak dinya nanya, pa hari ITB teh naon? Institut Teknologi Bandung. Nah, ayeuna kieu, amun anak dinya nanya, kalau institut itu apa, naon? So, institut, institutnya institut, ricek maneh naon? Aduh, piraku poho, pan aya laguna. Kumaha? Institut daun sampe, sanu hitu tetanu ngambe. Sidang dimulai. Ayeuna kuring rek nanya, saha ngaran teh? Aduh, Pak, izin. Teu kudu era-era atuh. Pok we sebutkeun, saha ngaran teh? Sumuhun, Pak, nami abdi teh izin, Pak. Naha ditanya ngaran teh make jeung era? Pok sebutkeun, saha ngaran teh? Aduh, Pak, wantun sumpah, nami abdi teh izin, Pak. Geus pok deui era. Maneh teh rek ngahareukeun dewek, ha? Eta ari Bapak Hakim make jeung ambek-ambekan sagala. Pan tadi teh Bapak naros ka abdi saha ngaran abdi? Ku abdi teh diwaler, izin. Da memang nami abdi teh izin. Lengkap nama Izin Surisin Sutarma Wijaya Sutisna. Reka mana tuh, Mang? Tita tadi hulang-hulang wae. Puguh, reka rumah sakit ite. Tapi jalannya poho deui. Bingung-bingung teuing atuh, Mang. Cicing gerak Mang teh di tengah jalan, engke oge tepi ke rumah sakit gerak. Nah, bisa gitu, Jang. Apaan ke Mang katabrak dulu diantarkan ke rumah sakit. Di, ayeuna jam sabaraha? Aduh, teuing atuh ah, saya tebuka jam. Eta sugan dina TV jam sabaraha? TV na ge rusak. Aduh, kumaha atuh ieu teh? Cik setel radio sugan aya. Radio na ge aya nu maok. Jadi kumaha atuh jam sabaraha ayeuna? Gampang, tinggal ieu. Penting ya, ke jam 1 penting, tersopan siang. Tuh kan, jam 1 cekuran uge. Neng, kumaha lamun urang nyewa kamar hotel yuk? Akan tos teu kiat ya, Neng. Ah, mengawai atuh, Kang. Kunci atuh, Neng, pantona. Ah, kia ku Neng dikuncikan. Ku mau pamit jendela naga ditutupnya, Nengnya. Oh, nya tuh, Kang, kok Neng ditutupannya? Neng, langkung saya mah, orang pereman wayu lampuna. Mangga atuh, Kang. Neng, ayo atuh, Neng, ah. Ayana mau orang kan luhur ranjang, Neng. Nya tuh, Kang, orang dina luhur ranjang. Neng, mah ku mah akang, weh. Tapi, ku mau pamit orang tadi lebet simut wayu. Hayu, Akang Kasep. Tuh, Neng, tingali, sayanya aja makang, tiasa urung dina tempat poeknya, Neng. Tadi ayah nunggal langkung kadie pak? Kumaha deg-deganana cep? Awakna pendek, begang, kira-kira beratna 200 kg pak. Kek, hari cep kumaha? Maknya awakna pendek, begang, beratna 200 kilo? Hari bapak, apanan jelma gelo pak? Aduh, kumaha nya gening jurig teh alim ngalih tia bumi teh. Teras kedah kumaha atuh abi sekeluarga teh. Kieu weh, wayahna weh ngelehan. Bapak sekeluarga anu kedah ngalih tia bumi. Nanaonan atuh kuring ngendang anjeun.